Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, jika kita membaca dalam konteks meneliti dan bukan sekedar meneliti saja, tapi terus kita berusaha untuk menghayati, meresapi satu persatu dari aktivitas dan kegiatan para ulama kita jauh sebelum mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Artinya sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dilanjutkan dengan generasi sahabat, terus tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian generasi yang setelahnya, yakni mereka-mereka yang berusaha untuk mengikuti serta meneladani dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah, pasti kita akan bisa mengambil kesimpulan alangkah hebatnya mereka. Dan betul-betul hebat. Sehingga seringkali kita merasa malu sendiri apabila kemudian membaca tentang aktivitas dan kegiatan mereka. Kita merasa kecil, seakan tidak berarti apa-apa di hadapan mereka. Akan tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kemudian tidak berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Justru kita termotivasi dan terdorong untuk semaksimal mungkin mengikuti jejak-jejak mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang saya maksud dengan betapa hebatnya mereka dalam hal ibadah adalah mereka melakukan sesuatu yang betul-betul di luar bayangan kita bisa melakukannya juga. Sesuatu yang sebagian kecilnya sudah kita anggap sebagai beban besar, bahkan sebagian menganggap itu sebagai seakan siksaan. Mereka para ulama kita yang berlipat-lipat dari itu dijalani dan dirasakan sebagai sebuah kesenangan dan kelezatan. Nanti saya akan berikan contohnya. Saya ulangi kembali, setelah kita teliti, kita baca telaah itu tentang aktivitas dan kegiatan para ulama kita sejak Nabi Muhammad tentunya sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya. Kita akan bisa mengambil kesimpulan, saya ulangi kembali, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang sebagian kecilnya menurut kita itu sudah berat, susah. Sesuatu yang sebagian kecilnya sudah kita nilai sebagai beban, Bahkan kita merasa ingin lepas dari itu. Padahal ini ibadah. Nyatanya para ulama berkali-kali lipat dari yang kecil tadi, mereka justru menemukan kenikmatan dan kelezatannya. Ini perlu dievaluasi dari kita. Ada apa dengan kita? Saya berikan contoh membaca Al-Qur'anul Karim. Sekedar menyebut judul contohnya saja, saya yakin yang masih mempunyai hati yang bersih itu sudah bisa membaca maksud dari contoh ini apa. Membaca Al-Qur'an itu kan ibadah. Sepakat ya? Saya yakin sepakat. Membaca Al-Qur'an itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa membaca Al-Quran itu ibadah? Karena Allah mencintai orang yang membaca Al-Quran. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai umatnya yang senang membaca Al-Quran. Setelah kita sepakat bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah, sekarang kita lihat diri kita. Terkadang kita merasa membaca satu halaman tidak perlu satu juz lah bagi sebagian kita. Membaca satu halaman, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat, apalagi seperempat juz. Coba jujur jawab pertanyaan saya. Membaca Al-Quran setiap hari dua halaman, tiga halaman, empat halaman, berat kita amalkan selama ini atau sudah kita jaga amalan itu setiap hari? Jujur jawab pertanyaan saya. Tapi menjawabnya sendiri-sendiri aja. Saya meminta kita, termasuk saya juga, jujur menjawab, artinya untuk menilai diri sendiri. Nah, tidak perlu panjenengan, iya Ustaz, betul, gak usah. Nah, hari ini aja udah baca Al-Quran belum atau enggak, wallahu'alam. Udah Ustaz, setiap sholat saya baca Al-Quran. Jawaban bocah TK itu mah ora kanggo. Enggak level. Bukan itu yang saya maksudkan. Wah, setiap sholat baca Al-Fatihah. Surat-surat pendek kok bendino aku mau baca Quran. Ini orang ini. Sudah jelas kok arah pertanyaannya. Yang saya maksud adalah membaca Al-Quran sebagai ibadah tersendiri, bukan dalam rangkaian sholat. Hari ini baca Al-Quran enggak, kemarin enggak, kemarinnya lagi enggak, kemarinnya lagi lupa. Kalau lupa itu enggak membaca maksudnya. Yakin kalau sudah jawabannya lupa itu tidak membaca. Besok mudah-mudahan itu besok. Ya. Artinya kita, sebagian kita lah, jangan sampai ada yang tersinggung kan gitu ya. Anak-anak kita yang tahfidz tersinggung. Wah, tiap hari ngafal Ustaz. Tiap hari setoran sama Ustaznya. Iyalah, anak-anak kita ternyata lebih hebat dari kita ya. Cuman ini pertanyaannya kan terarah untuk kita ini. Sebagian kita menganggap dalam praktek itu merasa membaca Al-Quran itu sebagai sesuatu yang berat, ya. Susah, sulit. Tapi para ulama kita, tadi saya sudah sebutkan rumus di depannya, di depan. Para ulama kita berlipat-lipat-lipat dari itu, malah merasakannya sebagai sebuah kenikmatan dan kelezatan. Maka sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Naam." Kurang lebihnya saya ingat-ingat kembali kata-kata beliau radhiyallahu taala anhu. "Naam. La yashba' an yaqra' al-Qur'an man yu'minu billah." Atau kama qala radhiyallahu taala. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, orang yang betul-betul beriman, kualitas imannya itu istimewa, tidak akan pernah merasa kenyang kalau harfiahnya. Tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup untuk membaca Al-Qur'an. Itu sahabat Utsman yang mengatakan. Praktek dari beliau sendiri seperti apa? Beliau termasuk sahabat yang mengkhatamkan bacaan Al-Quran 3 hari 3 malam sekali. Jadi bukan hanya kata-kata yang beliau sampaikan, tapi prakteknya pun demikian. Itu sahabat siapa? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Sudah cukup jelas dengan contoh saya ini? Atau sudah mulai ngantuk ini? Kalau sudah mulai ngantuk, sebentar lagi kita tutup, santai aja. Kita tidak ingin memberatkan umat. Gitu Pak Yono ya? Tidak ingin memberatkan umat. Gitu Pak Joko? Gitu. Tidak ingin memberatkan umat. Kalau memang sudah mulai ngantuk, angkat tangan aja. Ustaz, ngantuk Ustaz. Oke. Naam. Kita tutup sampai di sini. Tadi rumus di depan sudah saya sampaikan. Ketika kita melakukan evaluasi, nyatanya ibadah sesuatu tadi saya katakan yang sebagian kecilnya kita anggap susah, berat, sulit, bahkan kita pengen apa menghindar sejauh-jauhnya, ternyata para ulama kita berkali-kali lipat itu merasakannya sebagai sebuah kenikmatan dan kelezatan. Contoh pertama apa? Ya kan anak muda ini. Contoh pertama apa? Yang saya sebutkan tadi, membaca Al-Qur'an. Sebagian kita membaca Al-Qur'an sehari satu halaman saja itu beratnya luar biasa. Tapi kalau buka grup WA dan Telegram, wah, kabeh diwaca. Padahal dari awal sampai akhir isinya guyon tok. Wah, komentar. Guyu dhewe. Ya kan, tertawa sendiri, ngocok lagi. Gitu. Insyaallah. Termasuk saya juga maksudnya. Enggak usah khawatir. Prakteknya sebagian kita demikian, membaca Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang sulit, berat. Tapi para ulama kita yang saya berikan contoh tadi siapa? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, beliau sudah tegas mengatakan orang yang betul-betul beriman, artinya kualitas imannya itu istimewa, tidak akan pernah merasa puas untuk membaca Al-Qur'an. Pengennya baca terus. Kenapa? Nikmat, lezat, menyenangkan. Praktek beliau sendiri selama 3 hari itu khatam berapa kali? Sekali. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kalau kita 3 tahun atau 3 windu, 3 dasawarsa kan lumayan, 30 tahun sekali khatam luar biasa. Yang enggak mungkin kan 3 abad, enggak ada kita umurnya sampai 3 abad. Paling enggak ya 3 windu lah, 24 tahun. Itu baru khatam sekali. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua sekarang, sholat malam. Langsung aduh gitu. Tenang Mas, ini saya curhat diri sendiri, enggak usah tersinggung gitulah. Gitu lah. Sholat malam kan itu. Kita witir satu rakaat atau tiga rakaat itu sudah kita anggap sebagai sebuah prestasi besar. Gitu. Satu rakaat kita udah senangnya, masya Allah prestasi nih. Tadi malam witir satu rakaat, itu pun cepat kul huwallahu ahad. Ya kan? Bangunnya susah, setelah assalamualaikum nggak doa tidur lagi. Sambil nunggu azan subuh, nggak usah khawatir itu curhat tentang diri sendiri, jangan tersinggung. Satu rakaat, ya Allah, itu berat, susah. Nah, kalau ketiduran, alhamdulillah rezeki. Tapi para ulama kita, masya Allah, kan ya, coba jalankan rumus yang saya sebutkan di depan tadi. Para ulama kita, kan itu, berkali-kali lipatnya, mereka merasakan sebagai apa? Sebuah kelezatan dan kenikmatan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan, masya Allah. Mulai dari awal malam ketika kondisi tubuh itu fit ya, dari awal malam sudah sholat, berhentinya nanti ketika sholatu khairum minan naum, yang lainnya mulai bangun, para ulama kita baru tidur sesaat sebelum subuh karena sudah selesai witir sholat malamnya dan witirnya. Dan itu kalau Nabi SAW kan sampai bengkak kakinya, bengkaknya bukan karena futsal atau karena main badminton teman bola, enggak, bengkaknya karena sholat malam kan ini. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, sedekah. Ini nanti cukup 3 contoh aja, kalau kebanyakan enggak nih malu gitu. Contoh yang ketiga, sedekah. Nah, bagi sebagian kita bersedekah itu mengeluarkan dana fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beratnya luar biasa. Tidak seringan ketika kita yuk tak traktir gitu. Tidak seringan kita ketika kita mengatakan, ya futsal engkau yang bayari aku. Gitu. Tidak seringan ketika kita mengatakan, ya gampang sing nanggung aku kabeh. Untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan fisik. Artinya materi duniawi lah. Ya. Tapi kalau sudah ini untuk fisabilillah, abote pol gitu ya. Susah sekali. Masya Allah. Sementara para ulama kita rahimahumullah, sebagian mereka ketika tidak bersedekah sehari saja itu sudah merasa seakan tersiksa. Kalau satu hari tidak sedekah itu nangis, sedihnya luar biasa. Kok hari ini gak sedekah sih? Dan itu. Sampai sebagian ulama itu sedekahnya cuma satu buah tomat, bayangkan. Satu buah tomat loh. Kalau kita tomat, gua opo. Ya karena kita merasa kaya. Sehingga menganggap sebuah tomat itu sebagai sesuatu yang kurang berharga. Tapi satu tomat ini untuk mereka yang kelaparan dan betul-betul kelaparan, itu sangat berharga sekali. Tetapi bukan itu yang kita ingin garis bawahi. Yang ingin kita garis bawahi adalah semangat para ulama untuk bersedekah. Sampai pun tidak ada lagi yang bisa disedekahkan kecuali tomat, kecuali bawang bombay, tetap mereka berikan. Kenapa? Mereka merasakan bahwa dengan bersedekah ada kenikmatan, kelezatan yang bisa dirasakan, sesuatu yang menyenangkan. Barakallahu fikum. Maka ibadah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang manis. Sampai Nabi SAW kan menyebutnya sebagai halawatul iman. Manisnya iman. Nabi SAW kan menyebutkan arba'un man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ila akhiril hadith. Hadith Anas bin Malik muttafaqun alaih. Nabi Muhammad menjelaskan ada empat hal, jika keempat-empatnya ada dalam pribadi seseorang, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Kemudian Nabi menyebutkan keempat-empatnya. Karena titik pembahasan kita bukan keempat-empatnya, tapi ternyata yang namanya iman, ibadah, amal saleh itu ada titik manisnya, ada titik lezatnya, ada titik nikmatnya, menyenangkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berdakwah pun demikian. Nah, berdakwah pun seperti itu. Nah, bagi sebagian kita terlibat dalam aktivitas dakwah sedikit saja sudah dianggap sebagai sesuatu yang sulit, berat, membebani. Bahkan sebagian kita berusaha untuk menghindar dari beban dakwah. Ojo aku, ora iso, jangan saya, sibuk aku. Sing liyane wae. Eto-etoe tawaldu padahal lari dari tanggung jawab. Aku wedi mas nek ora amanah. Alasan-alasan ini kurang lebih sama dengan tiga contoh yang saya sebutkan sebelumnya. Sementara para ulama kita, mereka rahimahumullah, menjalankan tugas dakwah yang beban dan beratnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan beban dakwah yang dibagi-bagikan untuk kita, mereka merasakannya sebagai sebuah kenikmatan, kelezatan, dan sesuatu yang menyenangkan. Ada di antara kita diminta ta'awunnya dalam dakwah. Kan itu. Pak, ini kelas 5, pelajaran matematikanya tidak ada pengajar. Mbok ya minta tolong satu minggu satu jam mata pelajaran saja untuk mapel matematika kelas berapa tadi? Kelas 5. Wah, aku sibuk Mas. Aku ra iso aku. Banyak banget alasannya. Masya Allah. Nah, padahal kan bukan sesuatu yang berat sebenarnya. Cuma 1 jam mata pelajaran 40-45 menit. Itu pun materinya bukan materi yang susah-susah banget gitu. Kan itu. Bukan yang pakai rumus-rumus yang jelimet itu, enggak. Cuma perkalian, pertambahan, pengurangan, penjumlahan, pembagian, itu aja kan yang diperlukan sebenarnya matematika. Nah, semua rumus ya akhirnya kembali kepada 5 hal itu. Nah, kan gitu. Tambah-tambah, kurang-kurang, bagi-bagi, kali-kali. Terus bagi-bagi. Paling enak terakhir itu bagi-bagi itu. Aduh, gak bisa ya. Matematika. Nah, akhi, tolong minta waktunya antum untuk membantu di ma'had. Ngawasi anak-anak. Atau misalkan ngecat. Karena ini bagian, ada bagian dinding yang perlu dicat. Ini kerannya rusak, listriknya mati. Kipasan ini kotor. Masya Allah. Banyak kan yang terkait dengan dakwah itu. Nah, kenapa kita, kenapa sebagian kita, jangan kita lah, nanti ada yang tersinggung. Kenapa sebagian kita merasa itu sesuatu yang memberatkan, membebani. Nah, sementara yang berkali-kali-kali lipat dari itu, para ulama menjalani dan merasakannya sebagai sebuah kenikmatan, kelezatan, sesuatu yang menyenangkan. Para ulama kita rahimahumullah dalam bidang pengajaran, misalkan dari ba'da subuh sudah mengajar sampai terbit matahari, pulang sebentar, kembali lagi ke masjid memberikan pengajaran. Kelasnya beda-beda, ini kelas anak muda, selanjutnya anak tua, selanjutnya orang tua, kan. Ba'da zuhur mengajar lagi, pulang istirahat, ba'da asar mengajar lagi. Sama sekali tidak ada keluh kesah dari mereka. Mereka menikmati menjalaninya. Mereka betul-betul merasakan itu sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena mereka yakin dan sadar itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ada apa dengan kita? Kalau kita merasa bahwa tugas-tugas dakwah itu berat, sulit, susah, lalu kita jadikan alasan untuk menghindar atau mundur, itu yang salah dan keliru. Kita tidak mengingkari, sama sekali tidak mengingkari, bahwa memang tugas dakwah itu berat, sulit, dan susah. Memang betul tugas dakwah itu berat, sulit, susah. Nah, tetapi yakinlah ketika berdakwah itu dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah, aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang berat, yang sulit, yang susah itu akhirnya berubah menjadi sebuah kenikmatan dan kelezatan, sesuatu yang menyenangkan. Nabi Muhammad SAW coba menjalani dakwah itu. Selama 23 tahun, siang malam, semuanya dikorbankan, diperjuangkan oleh Nabi SAW. Apa yang tidak beliau jadikan sebagai pengorbanan? Nah, tubuh, fisik, harta, darah, ya, jiwa, keluarga, semua. Demi jalan dakwah. Nah, apakah itu dijalani oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu yang memberatkan, kemudian beliau menghindar? Tidak kan? Beliau tetap jalani sampai istiqomah, sampai akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang perlu kita perbaiki itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan selalu bersikap sabar. Nah, dengan menjalankan sholat untuk memperoleh pertolongan dari Allah, langkahnya sabar. Yang kedua, sholat yang wajib, yang sunnah, tata laksana sholatnya atau kaifiyah tata caranya itu yang sesempurna mungkin, sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan sesungguhnya hal itu terasa berat kecuali bagi mereka yang mempunyai khusyuk di dalam hatinya. Ini jawabannya. Ternyata pekerjaan rumah kita, tugas kita adalah menemukan khusyuk itu. Mempunyai dan memiliki khusyuk di dalam hati. Ketika seorang hamba sudah mencapai pada tingkatan khusyuk, tunduk, taat, patuh pada Allah Subhanahu wa taala, cinta betul-betul cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta betul-betul cinta pada agama Islam, maka tidak ada sesuatu yang memberatkan. Semua dijalankan, semua dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban. Nah, dia tidak akan menghindar, dia tidak akan mencari alasan, dia tidak akan menjauh, dia tidak akan meninggalkan. Itu semua dia jalani dengan penuh kesabaran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk mendapatkan khusyuk itu memang berproses ya. Prosesnya juga tidak pendek waktunya. Proses itu cukup panjang. Tapi minimalnya kan kita ada niatan kuat, ada sebuah tekad untuk suatu saat nanti saya harus sampai pada tingkatan seperti itu, khusyuk. Caranya ya terus ngaji, thalabul ilmi, ilmu yang sudah kita peroleh, ilmu yang sudah kita dapatkan semaksimal mungkin kita amalkan, kita laksanakan. Nah, ada peningkatan ilmiah, juga peningkatan amaliyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang dakwah ilallahi subhanah, maka ada beberapa sisi yang harus kita perhatikan. Sisi yang pertama adalah sisi sosial kemasyarakatan. Masyarakat yang menjadi target atau objek dakwah kita, secara garis besar kan kita bagi menjadi dua. Masyarakat biasa, artinya kalau bahasa kita grassroots, akar rumputnya masyarakat. Yang kedua adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kedua-duanya harus tersentuh, harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan seperti itu. Beliau kepada kaum budak, hamba sahaya, orang-orang lemah, al-mustadafin di kota Mekah, itu kan didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh dan pembesar Quraisy juga didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak. Masyarakat Arab, suku dan kabilah-kabilah yang ada di sana didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja yang berkuasa dan para pembesar, mulai dari Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, Najasyi, Busra, penguasa Basrah, Mesir, Maukikus. Nah, itu semua kan disurati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam berdakwah pun, marilah kita perhatikan dua unsur ini. Nah, dimanapun kita berada, sebisa mungkin kita baik secara komunikasi dengan tokoh-tokoh, pimpinan, unsur atasan. Yang bawahan, kita juga berkomunikasi secara baik. Kalau misalkan dirilkan, nah, kepada Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak Camat, kita punya komunikasi yang baik. Kepada masyarakat ya, di tingkat RT, masyarakat tingkat RW, masyarakat tingkat pedukuhan, masyarakat tingkat pedesaan, kita juga baik. Nah, kita aktif untuk silaturahim ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Lurah, aktif. Nah, sekedar silaturahim, menjalin komunikasi, sehingga kita tidak dinilai orang yang mau menang sendiri. Ketika perlu surat, datang. Tidak ada keperluan, enggak pernah datang. Nah, harus baik hubungan itu. Terutama di sekitar pondok sini. Itu harus diperhatikan betul-betul. Mudah-mudahan itu sudah terlaksana dengan baik. Begitu Ustaz Husnul. Alhamdulillah kan ya. Kalau menurut cerita-ceritanya loh, kan baik. Kita pihak pondok, pihak masjid dengan ketua RT. Bukan cuma RT di sini aja, RT sebelahnya, RT sebelah sana, seberang jalan juga. Baik. Komunikasi. Cukup silaturahim. Enggak perlu banyak-banyak orang. Yang bertugas 2-3 orang. Sebisa mungkin yang jenggotnya udah putih. Karena akan lebih dihormati. Siapa yang jenggotnya putih ini? Oh, Pak Yono. Pak Yono ya. Lebih dihormati kan ini. Oh iya Pak, gini. Cuma silaturahim Pak, kami dari pondok Alik Tisom, Tambak Boyo kan gitu. Ya, apa namanya? Minta maaf lah kalau misalkan kami kan sering adakan kegiatan di pondok, mungkin mengganggu, barangkali membuat kebisingan atau ada warga bapak yang merasa kurang nyaman, ya saya mewakili teman-teman minta maaf. Kalau kita datang terus terang minta maaf gitu enggak akan mungkin. Iya Pak, enggak. Iya ya Pak, sama-sama Pak. Enak kan? Kan itu. Ke RW juga begitu, Pak Lurah pun seperti itu. Jadi di tingkat atas ini kita sentuh. Di polseknya, di koramilnya. Bisa dibantu Pak Joko nanti kan ya? Pak Joko? Siap, kan itu ya. 86 pokoknya. Kan itu. Jadi hubungan kita baik. Paling tidak kita punya kenalan satu anggota di polsek, satu anggota di koramil. Sehingga ketika terjadi apa-apa, kita sudah komunikasinya baik, lancar. Kan itu yang tokoh masyarakatnya, yang akar rumputnya ini masyarakat kita juga, tetangga-tetangga masyarakat di sekitar kita yang bukan ketua RT, bukan ketua RW, tapi anggota RT, anggota RW, kita pun tetap baik. Ditugaskan siapa 2-3 orang yang asli Semarang lah, kan itu dibuat rutin, ada schedule kunjungan, kan itu ada schedule kunjungan. Bahasanya minta maaf. Nanti apa Ustaz yang mau disampaikan? Minta maaf. Nah, jangan merasa kalau kita membuat kegiatan mereka tidak terganggu. Mungkin ada yang sakit gigi, ya. Ada yang baru melahirkan, ada bayi kecil. Ya, bayi mesti kecil ya. Ada bayi baru lahir kan itu. Atau ada kegiatan yang lain kita wong-wong biasa aja. Mereka merasa terganggu, kita minta maaf Pak. Kami dari pondok sowan silaturahim. Enggak ada apa Mas. Tidak meminta maaf aja mungkin apa namanya ya, pastilah selama ini teman-teman kami sendiri juga kalau mengadakan kegiatan itu membuat warga tidak nyaman, ya mohon maaf lah. Itu saja minta maaf, modalnya minta maaf. Itu nanti akhirnya masyarakat akan positif ke kita. Nah, minimalnya tidak mengusir lah, minimalnya bisa diterima dengan baik. Mereka akhirnya ikut ataukah tidak, bukan itu tujuannya. Tapi yang paling terpenting kita menjalin komunikasi dengan mereka. Itu harus dilakukan. Itu juga harus dilakukan bukan cuma di sekitar pondok. Di rumah kita masing-masing. Di kediaman dan domisili kita sendiri-sendiri. Di perumahan, ya, properti, atau di kampung, atau di kantor, di lingkungan kerja. Kepada pimpinan kita baik. Kepada teman-teman sekerja juga baik. InsyaAllah. Itu perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Kalau misalkan kita sudah maksimal memperhatikan hal-hal yang seperti ini, lalu ada penolakan, kebencian, permusuhan, yakinlah dan sadarlah, ingatlah bahwa semua orang yang menyampaikan kebenaran pasti akan ada yang pihak yang membenci dan memusuhinya. Kita sudah siap mental seperti itu. Nah, para nabi dan para rasul saja dimusuhi dan dibenci oleh masyarakat dan kaumnya sendiri. Nah, tetapi kan sudah maksimal kita berusaha. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan usaha-usaha seperti tadi, lalu masyarakat kita berprasangka buruk, menuduh kita yang macam-macam, yang salah kita. Kenapa kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik? Nah, bersosialisasi dengan baik, berkunjung pada waktu-waktu yang memungkinkan. Karena pada waktu-waktu yang ketika komunikasi itu terjalin baik, masya Allah, alhamdulillah. Nah. Tugas seperti ini, tugas kita bersama. Tugas seperti ini adalah tugas kita bersama. Bukan yang tua-tua saja, yang muda-muda saja, enggak. Semuanya bersama-sama. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Kita wallahu alam. Apakah pernah memberikan pemberitahuan kepada masyarakat yang satu gang ini tentang jadwal kegiatan rutin kita di sini? Jangan hanya RT-nya saja. Tadi kan saya sudah bilang ada unsur pimpinan, ada unsur masyarakat biasa. Sekedar pemberitahuan. Kan itu. Pemberitahuan satu isinya minta maaf. Insyaallah kita kalau senang minta maaf, insyaallah. Masyarakat muslim itu respek. Respon positif. Kan itu. Sampaikan pemberitahuan mohon maaf, nanti ada parkir, ada anak-anak yang berlari, ya kan? Mungkin ada kendaraan peserta yang kecepatannya apa tidak wajar. Kan itu. Barangkali ini, barangkali begitu. Itu disampaikan sebagai pemberitahuan disertai dengan permohonan maaf. Itu pengaruhnya luar biasa. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, poin kedua yang tidak kalah penting. Nah, adalah internal kita sendiri. Barakallahu fiik. Ketika internal kita lemah, maka masalah itu pasti muncul. Sebaliknya, kalau kita melihat kenyataan, banyak masalah muncul, yakin, itu berarti internal kita sedang lemah. Rusak internal kita. Itu rumus pasti dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru." Surat Al-Anfal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tanaza'u." Jangan berselisih. Jangan bertikai. Harus satu kata, satu kalimat. Kalau tidak, fatafshalu, kalian akan gagal, lemah. Wa tadhhabari hukum, kekuatan kalian pun akan pergi dan hilang. Itu rumus loh dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi ketika satu kata, satu kalimat, tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan, insyaallah. Ketika ukhuwah kita terjaga, kebersamaan kita selalu didahulukan, nah, berusaha untuk selalu mengalah, nah, ya, ge, monggo, mengalah dalam arti yang sesungguhnya, bukan mengalah, ge, monggo, tapi hati yang gerundel di belakang, pus, macam-macam curhat, padahal di depan, oh iya silakan, saya tak manut, saya tak derek, nah, saya akan mendukung, saya siap. Tapi di belakang tego bang. Tidak seperti itu. Nah, ketika internal kita betul-betul kuat, masya Allah, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Coba perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa amaliah-amaliah besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu beliau mulai, beliau jalankan setelah internal itu betul-betul kuat sekali. Yang saya maksud amaliah besar itu perang demi perang, pertempuran demi pertempuran. Ini disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pada tahun kedua Hijriah. Perang Badar sebagai perang yang pertama. Kapan dimulai? Setelah ukhuwah dan kekuatan internal umat Islam itu betul-betul kuat dan kokoh. Nah, setelah kuat kokoh baru para sahabat siap untuk menghadapi musuh sebesar dan sebanyak apapun dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terus kita baca literatur sejarah, tarikh Islam, sirah nabawiyah, terus kita baca satu persatu, satu persatu, satu persatu. Nah, tapi yang sangat disayangkan, nas'alullah assalamata wal afiyah. Nah, kita masih terlalu sibuk dengan apa pertikaian di kalangan kita sendiri, yang saya maksud adalah Ahlus Sunnah Salafiyin, ya, bukan Sururi, bukan MLM, bukan yang lainnya, Hajuriyun, bukan, tapi Ahlus Sunnah Salafiyin. Ya, urusan pribadi, urusan kecil, tersinggung, kata-kata yang tidak mengenakan, urusan utang piutang, urusan dagang, urusan dunia, bagi usaha, bagi hasil, nah, hal-hal yang sepele, insyaallah, janji diingkari, itu kan sebenarnya hal-hal sepele, kecil, ketika pembandingnya adalah maslahat dakwah. Ketika pembandingnya adalah maslahat dakwah, ini semua akhirnya terasa kecil. Nah, tapi itu tadi, la haula wala quwata illa billah. Kita masih berputar tentang saya, aku, nek aku piye, nek saya, wah, aku. Mestinya kan kita berpikir dakwah. Aku pinggir, aku hilang dakwah. Maslahat dan kebaikan dakwah. Ayo. Kan begitu. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika semua proses itu sudah kita jalankan, barakallahu fikum, insyaallah kita akan mencapai tingkatan yang sudah dicapai oleh para ulama, bahwa berdakwah itu ternyata menyenangkan. Betapa tidak menyenangkan. Nah, lah wong orang yang berdakwah ilallah itu selalu dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk di dalam jagat raya ini. Apa tidak menyenangkan? Setiap saat, setiap detik, setiap waktu, malaikat-malaikat Allah itu mendoakan ampunan, memohonkan ampunan buat para pelaku dakwah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang sahih, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta al-hud fil bahri wan namlatu fi juhriha la yusalluna 'ala muallimin nas al-khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah, seluruh malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan di dalam air, semut dalam lubangnya, selalu mendoakan kebaikan, memohonkan ampunan untuk mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan dan yang terlibat dalam pengajaran kebaikan itu, yaitu dakwah. Apa tidak menyenangkan? Tiap saat, tiap detik didoakan terus oleh malaikat Allah, didoakan terus oleh hewan, ketumbuhan, bahkan ikan dan semut sekalipun ikut mendoakan. Apa tidak menyenangkan? Apa tidak menyenangkan berdakwah ilallahi azza wajalla? Ketika setiap waktu, setiap saat kita dipertemukan dalam satu majlis, satu kesempatan, sebuah momen, kita dipertemukan dengan saudara seiman, saudara seakidah, saudara semanhaj. Nah, yang sama-sama belajar, kalau bertemu saling senyum, saling mengucapkan salam yang diajarkan oleh Islam. Ketika kita bertemu dalam satu majlis, berjabat tangan, berpelukan. Nah, saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan. Ini kan menyenangkan sekali, karena semua dibangun di atas konsep iman dan mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau para ulama sedang sedih, mereka yang mereka lakukan adalah keluar dari rumah untuk berkunjung kepada saudara-saudaranya, teman-teman dan sahabat-sahabatnya, sambil mengatakan antum jada'u huzni, kalian itu adalah faktor yang bisa menghilangkan kesedihanku. Kan itu, bukan malah menghindar dari ketemu ikhwan, kan itu. Kenapa? Nyebelin, sepet aku ketemu orang kaya. Lah, ternyata memang beda jalannya dengan ulama salafus saleh. Kalau ulama salafus saleh sedang sedih, punya masalah, itu nyari ikhwan, nyari saudaranya gitu. Berkunjung, datang ke pondok, ketemu ustadznya, itu nyari ustadz. Senang, masalahnya hilang karena sudah ditanyakan, dikonsultasikan. Nah, tapi sebagian kita kan itu malah wegah, malah jelek naik ketemu ikhwan itu. Alah, masya Allah, ada apa sih dengan kita ini sebenarnya? Ilmu dah punya, ilmu dah didapatkan, pengamalannya ini loh bos. Aduh, kan itu banyak istighfar memang kita. Mungkin karena kita terlalu banyak dosa ya. Barangkali maksiat yang kita kerjakan itu terlalu numpuk, ya. Sementara kita tidak mengimbanginya dengan banyak-banyak istighfar, astagfirullah, tidak banyak-banyak bertaubat kepada Allah, akhirnya hati itu tertutup, jauh dan sulit untuk sampai pada tingkatan khusyuk. Ketika sudah jauh dari tingkatan khusyuk, akhirnya semua jenis ibadah kita rasakan abot, berat. Mau zikir susah, mau sholat berat. Nah, mau baca Al-Quran ya abot. Mau ikut terlibat atau dilibatkan dalam dakwah juga menghindar. Nah, gitu. Mau berbakti sama orang tua juga malas. Mau berbuat baik sama tetangga juga enggak. Itu karena jauh dari tingkatan khusyuk ilallahi azza wa jalla. Maka sekarang tidak perlulah kita mengkoreksi orang lain. Tidak usahlah kita mengevaluasi orang lain. Nah, walaupun kita tidak mengkoreksi, tidak mengevaluasi orang lain, malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan terus melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Nah, bukan urusan kita untuk mengkoreksi, mengevaluasi, kaya ngene. Lah kowe dhewe piye, Bos? Sekarang tugas kita itu evaluasi diri sendiri, evaluasi kan gitu ya. Selama ini saya bukan kae kan gitu. Oh, Tat, kae nek dijak mesti ora gelem wae, Tat. Jangan kae. Kowe. Kan gitu ya. Kadang-kadang kan sebagian kita cenderungnya begitu. Oh, kae nek kan itu orangnya gitu memang susah banget ya. Ini nih. Kan gitu. Ada apa dengan saya ini? Coba evaluasi sendiri-sendirilah. Kan itu ya, evaluasi sendiri-sendiri. Saya kalau nek sholat abot, sholat sunnah ya abot, pikir ya abot, maca Quran ya abot, taklim ya abot, ngafal Quran abot, sinau bahasa Arab abot, terus sing ora abot apa? Semuanya abot, sedekah abot, berbakti sama orang tua abot, ya kan? Berbuat baik sama tetangga abot, perlu duit ya abot. Evaluasi diri sendiri. Nah, setelah kita evaluasi sendiri, insya Allah kita bisa menemukan akar masalahnya di mana. Dengan demikian kita akan terdorong untuk banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Karena orang yang senang istighfar itu akan bisa membersihkan hatinya dari noda-noda kotoran, insya Allah taala. Tidak perlu panjang lebar, yang penting diamalke, Bos. Gitu nggih. Insya Allah. Nah, itu sudah 45 menit. Kan itu. Tidak perlu panjang lebar. Sekali lagi, yang penting pengamalannya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.